السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak pernah terputus dari detik demi detik. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah menyatakan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, kita punya PR syukur itu sangat besar, hadirin. Siapa yang berhasil bersyukur, bersyukur kepada Allah lalu bersyukur kepada manusia yang baik dengan dia atau berjasa dengan dia, maka ialah yang akan berhasil di dunia dan di akhirat. Ialah yang akan mendapatkan ilmu nafi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya saya mendapatkan ilmu, ilmu nafi, itu karena bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, salah satu penyebab kegagalan seseorang adalah hanya fokus mengejar nikmat yang belum diraih dan lalai dalam mensyukuri nikmat yang sudah diraih. Maka marilah kita berusaha menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan insan sosial yang bersyukur. Dan Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Oleh karena itu, marilah kita terus berupaya bersyukur dan menjadi hamba yang bersyukur. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadus Salihin. Buku yang sangat fenomenal dan diberikan taufik oleh Allah sehingga sangat bermanfaat untuk jutaan, bahkan mungkin miliaran umat Islam dari zaman beliau sampai hari ini. Dan eksistensi kitab ini salah satu tanda keberkahan yang Allah berikan kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan semoga kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan ilmu nafi melalui karya beliau rahimahullah ta'ala. dan jangan lupa bersyukur kepada beliau. Doakan beliau, orang tua dan keluarga beliau, dan doakan kaum muslimin secara umum sebagaimana itu permintaan beliau di mukaddimah atau di pembukaan buku ini. Oleh karena itu, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Hadirin Allah muliakan, kita masih bersama bab yang sangat penting, yaitu haqquz zauj 'alal mar'ati, hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan kita telah masuk ke dalil yang pertama, surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu atau suami itu pemimpin bagi wanita atau istri mereka, disebabkan sifat atau karakter kepemimpinan yang Allah lebihkan ke laki-laki dibanding wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan nafkah yang diberikan oleh laki-laki kepada wanita atau kepada istrinya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka istri yang soleha adalah istri yang soleh kepada Allah, taat kepada suami, dan menjaga diri, kehormatan, harta, dan hak suami lil ghaibi bima hafidhullah. Ketika suaminya enggak ada, ketika sedang tidak bersama suaminya, bima hafizallah, dan itu disebabkan Allah menjaga mereka. Inilah ayat yang sekali lagi dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk membuka dalil-dalil dalam bab haqquz zauj atau haqqiz zauji 'alal mar'ati, hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Maka sekali lagi, hak besar suami yang wajib ditunaikan oleh istri adalah hak kepemimpinan. Laki-laki itu pemimpin istri atau wanita, dan ini yang harus dipegang teguh, yang harus dipegang teguh oleh semua pasangan, baik istri maupun suami, sebagaimana sudah kita bahas. Adapun suami, maka ia harus berperan sebagai seorang pemimpin yang sebenarnya di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga. Adapun istri, dia harus sikapi dan perlakukan suaminya layaknya seorang menyikapi pemimpinnya, baik dari sikap, gestur, respon, cara bicara, cara bercanda, bagaimana mengekspresikan diri ketika senang atau ketika sebaliknya. Semuanya tidak keluar dari konteks dia menyikapi seorang pemimpin. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa Ini untuk suami dan istri. Dan ada banyak pertanyaan yang masuk, baik di sesi kemarin maupun di kajian-kajian umum atau secara khusus kajian-kajian wanita. Ada banyak istri yang bertanya bahwa bagaimana kalau suami saya tidak bersikap sebagai seorang pemimpin? Apakah masih pantas disikapi sebagai pemimpin? Atau bagaimana saya mau perlakukan suami saya sebagai pemimpin sedangkan dia nggak punya peran sebagai pemimpin? Atau ada yang mengatakan yang lebih tajam, masa suami kayak begini kita sikapi sebagai pemimpin? Hadirin Allah muliakan, inilah yang dikatakan oleh para ulama bahwa jika kepemimpinan ingin dihadirkan di tengah-tengah rumah tangga, jika suami ingin surat An-Nisa 34 itu dijalankan oleh istrinya, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita atau pemimpin bagi istri, maka ulama mengatakan kaidah umumnya adalah dia harus bersikap sebagai pemimpin. Karena al-jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis amalan. Balasan berperan sebagai pemimpin, maka pihak yang dipimpin akan memperlakukan dia sebagai pemimpin. Sebaliknya, al-jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Atau kalau bahasa para ulama yang lain, kama tadinu tudan, sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan hal yang sama. Kalau Anda bersikap sebagai pemimpin, Anda akan disikapi sebagai pemimpin. Kalau Anda bersikap kekanak-kanakan, orang akan menyikapi Anda sebagai anak-anak. Kalau Anda nggak dewasa, orang akan menyikapi Anda sebagai sosok yang childish. Kalau Anda gak amanat, Anda akan dihukum, disikapi dengan sebagai pengkhianat misalnya. Kalau Anda gak jujur, Anda akan disikapi sebagai pembohong. Kejujuran Anda pun gak diterima. Ah, lo bohong lo. Enggak, gue jujur. Enggak, lo bohong. Makanya kan kata para ulama, kafalil kadhibi ithman an yukadzdzaba sidquhu aw kama qalu, cukuplah, atau kafalil kadhibi aiban atau ithman, cukuplah kebohongan itu tercela, aib, dosa, ketika kejujuran tukang bohong itu didustakan oleh banyak pihak. Jadi cukuplah kebohongan itu tercela ketika kejujuran orang yang bohong itu atau kejujuran seorang pembohong didustakan. Kalau bohong loh, padahal benar. Ada orang ngeprank tetangganya jam 1 malam bilang kebakaran. Pada sibuk dia ketawa. Minggu depannya lagi bilang kebakaran lagi. Pada sibuk jam 2 malam dia ketawa. Yang ketiga kebakaran beneran. Kebakaran. Pada didiemin. Padahal beneran ada kebakaran. Ya karena dia bohong gitu. Jadi kalau kita ingin punya kalau kita ingin hak-hak pemimpin kita ditunaikan, maka bersikaplah sebagai pemimpin di rumah tangga kita, karena konteksnya ini rumah tangga ya. Kalau enggak berat, karena tadi nutudan, sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Maka jadilah pemimpin sejati. Jadilah pemimpin sejati. Yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa pemimpin sejati itu memandang bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga dan keluarganya adalah sebuah amanat dan tanggung jawab. Bukan sebuah arogansi. Kepemimpinan dia dalam rumah tangga adalah irsyad, kata para ulama. Bimbingan, dia bimbing terus istrinya, dia bimbing terus istrinya. Bukan sebuah keegoisan, otoriter. Kepemimpinan dalam rumah tangga adalah taujih, petunjuk. Dia menunjukkan istrinya bagaimana cara bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana istrinya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu. Mungkin dia akan marah, mungkin dia akan hukum istrinya. Tapi semua itu tidak lain tidak bukan untuk memuliakan istri, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa kepemimpinan suami itu tidak lain tidak bukan untuk takrimul mar'ah, untuk memuliakan wanita atau istri, bukan untuk menyengsarakan. Makanya Allah mengatakan anna wazifatal qawamati wazifatun syar'iyyatun ja'alaha syari'ul hakim takriman lil mar'ati wa tasyrifan laha. Kepemimpinan adalah sebuah tugas syar'i yang ditetapkan oleh syariat yang maha bijak, atau syariat ya, atau yang ditetapkan oleh Allah yang mensyariatkan yang maha bijak. Tujuannya takriman lil mar'ah, untuk memuliakan wanita atau istri. Watasyrifan laha, mengangkat harkat martabat seorang istri. Dan ini bukan tentang arogansi lalu hegemoni laki-laki atau apalagi kediktatoran, kezaliman, sewena-wena atau semena-mena, suka-suka dan lain sebagainya. Dan seorang suami tahu dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda adalah pemimpin, penanggung jawab, dan Anda akan ditanya tentang orang-orang yang Anda pimpin. Anda akan ditanya tentang orang-orang yang Anda pimpin. Itu hal yang perlu kita camkan, bahwa kalau kita ingin mendapatkan hak kepemimpinan, maka jadilah pemimpin. Kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Akan disikapi dengan cara yang sama. Itu kaidah umum dalam kehidupan. Kan demikian. Ketika pertama kali ketemu orang, Anda pakai bahasa Jawa, terus pakai bahasa Jawa, maka itu orang akan berkomunikasi dengan Anda pakai bahasa Jawa, kecuali kalau dia nggak bisa. Lalu besoknya coba lagi, pertama kali ketemu orang pakai bahasa Inggris, maka dia akan, atau orang lawan bicara kita akan menyikapi kita pakai bahasa Inggris, kecuali kalau dia nggak bisa. Nanti coba lagi ketemu orang langsung pakai bahasa Arab, nanti dia akan respon Anda dengan bahasa Arab, kecuali kalau dia nggak bisa. Nanti ketemu orang lagi pakai bahasa Indonesia, maka dia akan respon Anda dengan bahasa Indonesia. Ketemu orang lagi pakai bahasa Sunda, nanti dia akan respon Anda pakai bahasa Sunda, kecuali kalau dia nggak bisa. Sesederhana itu, hadirin. Jadi Anda mulai dengan bahasa apa, Anda akan respon dengan itu. Itu otomatis. Kenapa Anda bicara sama dia pakai bahasa Inggris tadi? Habisnya dia nanya saya pakai bahasa Inggris. Ya udah, saya cuma pakai bahasa Inggris. Sesimpel itu gitu loh. Padahal nggak ada peraturan segala macam. Ya sama kalau kita menyikapi istri kita dengan kekanak-kanakan, ya dia akan menyikapi kita sebagai anak-anak. Lalu kita marah, ya jangan salahkan dia. Ya udah, kita roba aja. Roba aja. Jadi, kama tadinutudan, sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Hadirin Allah muliakan, betul, di sisi lain istri diminta untuk bermain di kotaknya. Bermain di kotaknya. Ketika melihat suaminya belum bisa menjadi pemimpin, ya dia tetap harus on track dan jangan terdistract, jangan terpecah. Tetap sikapi suaminya. Namun itu susah sekali, hadirin. Betul, misalnya Asia berhasil melakukan itu, padahal suaminya adalah Fir'aun yang sangat zalim dan ikon kezaliman. Tapi pertanyaannya, emang istri kita imannya kayak Asia, hadirin? Asia itu wanita sempurna, kata Nabi SAW. Sempurna. Itu kata Nabi SAW. Sempurna, perfect. Nah, siapa di antara kita yang istri kita kayak Asia? Sebagaimana kita baru belajar, istri kita baru belajar. Sebagaimana kita baru mengenal Allah, ya istri kita secara umum baru mengenal Allah. Maka kalau ingin hal ini berjalan dengan baik, maka mulai dari diri kita. Kan karena kita yang pemimpin, ya buat kebijakan yang berbeda dan buat sikap yang berbeda. Jadilah pemimpin, atau berusaha menjadi pemimpin yang sejati, dan itu sangat membantu istri untuk menyikapi kita sebagai seorang pemimpin, karena sangat sulit gitu loh, sangat sulit. Itu susah, hadirin. Bisa untuk orang-orang tertentu, tapi berapa persen yang bisa? Kayak orang melihat, dikasih lihat adegan menyeramkan terus disuruh ketawa, atau adegan lucu disuruh nangis, kan susah. Pokoknya Anda harus nangis ya, apapun adegannya. Ini lucu banget adegannya. Ya memang dia harus sesuai dengan perintah, tapi susah banget kayak gitu. Jadi suaminya kayak anak kecil, terus disuruh sikapi sebagai pemimpin. Gak mudah, hadir. Jadi ini PR buat kita semua. PR buat kita semua. Sebagaimana sekali lagi untuk para istri, untuk ibu-ibu, untuk para akhwat, ya berusahalah untuk terus menyikapi suami kita dan penuhi haknya sebagai pemimpin. Karena itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Walaupun kalau itu enggak mudah jika tidak diimbangi oleh sikap suami kita. Namun juga buat istri, jangan mudah mengeluh juga nih, ibu-ibu. Tapi gimana suami saya begini, Pak Ustaz? Tapi suami saya begini. Nah, pertanyaannya, yang milih suami ibu siapa? Kan kita juga yang milih. Dipaksa nggak dulu waktu nikah? Ya enggak sih, Pak Ustaz. Ya berarti kan ini pilihan kita. Maka tanggung jawablah terhadap konsekuensi dari sebuah pilihan. Mungkin karena memang kita pun juga masih harus meningkatkan kualitas kita sebagai seorang wanita. Karena Allah kan tidak zalim. Wa anna Allah laisa bidh-dhallami lil-'abid. Dan Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Jadi jangan selalu menyalahkan suami. Iya sih, suami saya tuh begini, suami saya tuh ini. Saya enggak punya sosok. Lah bukankah Anda yang memilih beliau? Bahkan Anda perjuangkan di hadapan orang tua. Bahkan banyak misalnya awalnya ayahnya enggak setuju sebagai wali, tapi di lobi. Dirayu. Sampai nangis, akhirnya ayahnya luluh. Akhirnya papa akan nikahkan kamu. Begitu nikah, suamiku tuh bukan pemimpin, Pak. Loh, kan kamu yang mau nikah sama dia waktu itu. Kamu nangis-nangis depan papa. Ya tapi kan aku bla bla bla bla bla. Maka ini enggak akan selesai-selesai. Kecuali kita kembali, kata Nabi SAW, ibda binafsik, mulailah dengan diri masing-masing. Mulailah dengan diri Anda masing-masing. Dan minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi suami, dia berusaha jadi pemimpin sejati. Di sisi istri, dia berusaha memberikan hak kepemimpinan kepada suaminya. Dan dengan inilah rumah tangga akan berjalan secara utuh, hadirin. Adapun mental saling menyalahkan, dia akan memberikan solusi. Gak akan memberikan solusi. Lebih baik kita pakai mental dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian itu ada andil, ada peran dari perbuatan-perbuatan kalian. Dosa-dosa kalian, kesalahan kalian, blunder kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan sebagian besar dari, atau Allah telah memaafkan banyaknya dosa-dosa kalian. Nah, lebih baik kita pakai mental ini nih. Lalu kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, lalu memperbaiki diri kita. Kalau masing-masing suami dan istri sama-sama memperbaiki diri, maka tanpa, bahkan tanpa ada kesepakatan verbal, insya Allah akan ketemu di satu titik kebaikan. Walaupun tanpa ada kesepakatan verbal, kita ketemu dia di titik ini, itu akan ketemu insya Allah. Kalau semua, atau kalau misalnya 1 juta umat Islam berusaha menjalankan ibadah haji dan masing-masing berusaha mengamalkan manasik haji Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, itu tanpa ada kesepakatan verbal di tanggal 9 di waktu zuhur dan asar, itu semuanya ke Arafah gitu aja. Ketemu nanti, baik ketemu langsung ketemu gak langsung, pokoknya semua ada di Arafah. Walaupun mereka gak punya kesepakatan verbal di antara mereka, nanti kita, lo tanggal 9 kemana? Zuhur, gue mau ke Arafah. Sama dong, gue juga rencananya ke Arafah. Padahal kan kita gak janjian ya. Iya, karena satu ngamalin dalil, satu ngamalin dalil. Ketemu nanti di sana. Tanpa harus janjian sebelumnya. Tanpa harus janjian verbal sebelumnya. Jadi, sekali lagi hadirin Allah muliakan. Ini hal penting dan ini yang harus kita camkan. Saya rasa cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keluarga, merahmati Ustaz beserta keluarga, tim merahmati dan merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Afan Ustaz, di keluarga saya mayoritas para laki-lakinya cenderung dipimpin oleh istrinya, takut kepada istrinya. Sering kita sudah ingatkan, tapi tetap mereka tidak bisa bersikap sebagai pemimpin. Kadang hal ini membuat silaturahmi jadi terhambat, karena istrinya tidak mau ikut acara ngumpul-ngumpul keluarga. Lalu apakah yang harus kita lakukan Ustaz? Apakah mendiamkan saja atau tetap mengingatkan? Jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fikum. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, istri itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimuliakan. Jadi gak sebuah sikap yang perlu dievaluasi ketika ada suami takut sama istrinya. Yang tepat adalah suami itu memuliakan istri. Dan ketika segala sesuatu itu tidak diletakkan pada posisinya, maka akan ada masalah. Akan ada masalah. Akan ada masalah. Di bola itu, striker terhebat kalau ditaruh jadi bek kanan itu akan masalah. Kita punya lulusan akuntansi summa cum laude, tapi kita taruh jadi PR, itu kemungkinan besar ada masalah. Ini dia bukan Pak. Ikan itu kalau disuruh manjat pohon itu akan jadi masalah besar. Pattern-nya sudah jelas. Yang memimpin suami, yang dipimpin istri. Begitu kita balik, itu kayak balik striker jadi defender, defender jadi striker. Atau striker jadi kiper, kiper jadi striker. Itu rentan sekali. Tim itu kalah. Sesederhana itu. Maka apakah harus diingatkan? Ya, harus diingatkan. Dan tidak cukup harus diingatkan. Pertanyaannya kan, di keluarga saya mayoritas para laki-lakinya cenderung dipimpin oleh istrinya. Berarti ini bukan hanya tentang diingatkan, tapi ada kesalahan dalam kultur keluarga kita. Maka yang harus dirubah adalah dirubah kulturnya. Dan biasanya untuk merubah yang sudah berumur, berusia ini agak susah. Jadi PR kita adalah gimana merubah generasi berikutnya. Generasi mudanya atau yang masih kecil. Jangan sampai ngikutin yang di atas. Karena ini biasanya udah sebuah pola pakem sebuah keluarga besar. Karena mayoritas laki-lakinya takut sama istrinya. Jadi harus dirubah adalah pola pendidikan. Bukan hanya sebatas mengingatkan. Yang harus dirubah adalah pola pendidikan dari usia dini. Kalau mengandalkan yang sudah berumur, semoga ada perubahan, tapi waktunya cukup panjang biasanya. Dan kemungkinan berhasilnya gak besar. Karena sudah mengakar. Tapi kalau Allah membuat mudah, semua jadi mudah. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syaita sahla. Engkau bisa menjadikan sesuatu yang sulit jadi mudah kalau engkau mau, ya Allah. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Dan banyak doa. Banyak doa. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, rahmat, pertolongan kepada Ustaz dan tim. Amin rabbal alamin. Semoga Allah memberikan balasan nikmat, karunia, rahmatnya kepada Imam Nawawi dan orang-orang yang beliau cintai. Amin rabbal alamin. Wa iyyakum, begitu juga dengan yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya untuk membimbing istri yang kalau dikasih tahu selalu punya jawaban sesuai versinya? Dan suka bertanya kebalikan dari yang kita sampaikan. Jazakallah khairan Ustaz dan tim. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita harus kembali ke dasarnya. Bagaimana suami dan istri itu harus yakin dulu bahwa mereka itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba itu istislam, menyerahkan kepada Allah. Hamba itu sami'na wa ata'na. Hamba itu beribadah. Bukan membantah. Makanya syiarnya adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan itulah kunci kebahagiaan. Itulah kunci kebahagiaan. Dan kalau misalnya di awal tidak bisa ditembus oleh kita, Mungkin karena memang sudah pola yang terbangun dari dulu, maka istri kita harus belajar agama, harus duduk di kajian, harus dinasihati, dibimbing, atau diingatkan oleh misalnya seorang guru, sehingga terlihat lebih objektif. Dan disitulah letak kebahagiaan. Dan hidup itu bukan menang-menangan, bukan mengandalkan atau mempertahankan versi kita. Hidup itu cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita tanya tuh versinya Allah, bukan versi kita. Kalau kita mau jawab itu pakai versinya Allah. Apakah ini Allah ridho apa enggak itu poinnya? Apakah ini membuat Allah ridho atau membuat Allah marah? Sesimpel itu aja. Makanya Hajar itu pertanyaannya simpel ketika ditinggal sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan hal ini? Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan hal ini? Wahai Ibrahim, apakah Allah memerintahkan engkau meninggalkan kita di sini? Jadi itulah syiarnya semua istri ketika diarahkan, apakah ini perintah Allah? Itu aja benar. Kita enggak lebih jenius dari Hajar, jemaah. Kita enggak lebih jenius dari Hajar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu keturunannya Nabi Ibrahim dan Hajar alaihi wasallam. Punya anak Ismail alaihissalam. Terus nanti keturunannya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan merasa menjadi sosok paling kritis gitu loh. Tapi kan kita harus kritis sebagai istri. Anda gak lebih kritis daripada Hajar. Hajar lebih jenius. Tapi begitulah wanita-wanita cerdas itu bermain. Mereka tahu posisi. Mereka tahu bagaimana mencari kebahagiaan. Mereka tahu bagaimana mendapatkan ketenangan. Mereka tahu bagaimana mendapatkan ketentraman. Mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan itu bukan jago ngejawab ketika dikasih masukan oleh suami. Bukan bertanya balik, kecuali kalau arahannya gak tepat ya. Kecuali kalau suami arahkan bukan ke jalan Allah atau kepada kemaksiatan. Itu pembahasannya lain lagi. Boleh kita diskusi dengan cara yang bijak. Tapi kalau sudah clear, gak bisa demikian. Allah Ta'ala bisawab. Jadi sampaikan bagaimana wanita-wanita hebat itu bersikap dengan depan suaminya. Wanita-wanita jenius itu bersikap di hadapan suaminya. Wanita-wanita berhasil itu bersikap di hadapan suami. Apakah melawan suami atau sebaliknya? Allah Ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, dan walaupun pertanyaan masih waktu sudah habis, jazakallah khairan, mungkin insya Allah kita akan buka lagi di pertemuan yang akan datang jika Allah mudahkan dan Allah beri taufik kepada kita semua, dan semoga kita bisa memiliki kepemimpinan di dalam rumah tangga. Karena sekali lagi ini salah satu syarat terpenting untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga dan keluarga. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.